tidak akan memudaratkan kalian orang-orang yang tersesat apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian. Beliau pun menjawab bahwasanya beliau telah bertanya tentang ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, balik tamaru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aytum suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'taratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih fa 'alaika bi khashati nafsik wa ja'anka al-awwama fa inna min wara'ikum ayyaman asabiru fi inna talqabidi 'alal jam' للآمل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم فقال منا أم منهم قال بل منكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab memberikan penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata beliau, lakukanlah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, dan cegahlah dari kemungkaran sampai di mana kalian menyaksikan kebakhilan, kekikiran yang ditaati, dan hawa nafsu yang diikuti, dan dunia yang lebih diutamakan daripada perkara akhirat. Dan setiap orang yang memiliki pemikiran, memiliki pendapat yang membanggakan, kagum atau lebih bangga terhadap pendapat dia dibandingkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itulah hendaknya kamu menjaga diri kamu sendiri dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang awam, orang-orang bodoh. Nah, dikarenakan di belakang kalian ada hari-hari yang mana orang yang bersabar padanya seperti orang yang menggenggam bara api. Orang yang beramal dengan amalan kebaikan, amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari tersebut pahalanya seperti amalan 50 orang yang beramal seperti amalannya kalian, wahai para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun bertanya, di antara mereka ataukah kami, wahai Rasulullah? Bahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian, sama pahalanya dengan 50 orang. Nah, di antara kalian. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, hadza fihi al-hath 'ala istiqamati fil ghurbati wa annahu yanbaghi lil mu'min ayastaki an yastaqima wa yahusu 'ala istiqamati inda ghurbatin nas. Ini hadis ini, kata beliau rahimahullah taala, merupakan dorongan kepada setiap muslim untuk istiqomah, untuk senantiasa istiqomah di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat terasingnya Islam dan kaum muslimin, dan bahwasanya sepantasnya bagi seorang muslim, seorang mukmin, untuk istiqomah dan terus semangat di atas keistiqomahan tersebut. Naam. Di saat keterasingan itu. Wa la yaqtaru bil bikatratil halikin. Dan hendaknya mereka tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya. Dengan banyaknya orang-orang yang menyelisih al-haq. Nah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kamu mengikuti kebanyakan dari manusia, dari penduduk bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan tertipu dengan banyaknya jumlah. Nah, ya, akan tetapi hendaknya dia senantiasa istiqomah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih lamma tala siddiq siddiqu hadhil ayah. Oleh karena inilah kata beliau rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membaca ayat ini, membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, atas kalian diri-diri kalian, jagalah diri-diri kalian masing-masing. La yadurrukum, tidak akan memudaratkan kalian orang-orang yang tersesat, dhalla idza tadaitum, apabila kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, setelah beliau radhiyallahu taala membaca ayat ini, beliau pun mengatakan, yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aul munkara falam yunkiru aw syaka ayya umallahu ayya umahumullah biiqabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat suatu kemungkaran, kemudian mereka tidak mengingkari kemungkaran tersebut, nah, maka hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqabnya, siksanya kepada mereka semua, baik yang melakukannya ataupun yang tidak melakukan kemungkaran, akan tapi tidak mengingkarinya. Wataku fitnah dalam tusiban dalam dinaudola muminkum kosoh. Takutlah kalian terhadap fitnah yang mana apabila fitnah tersebut datang, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tapi semua. Nah. Sudah kita sebutkan dalil-dalil yang memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Pertemuan yang sebelumnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ini merupakan pondasi dari pondasi-pondasi Islam yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim, seorang mukmin, oleh seorang muslimah, saling mengingatkan, saling menasihati di antara mereka ketika mereka melihat penyimpangan pelanggaran terhadap syariat diingatkan, nah, dinasihati. Tidak cukup bagi seseorang hanya sekedar dia mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diam dari penyimpangan, dia diam dari pelanggaran-pelanggaran syariat yang ada di depan mata dia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, menyaksikan kemungkaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka dia mengubah dengan lisannya, menasihati, mengingatkan, mengingatkan orang yang melakukan kemungkaran dan memperingatkan mereka dari orang-orang yang mengajak terhadap kemungkaran tersebut. Nah, di sini juga, kita mengetahui bahwasanya di sana ada yang namanya al-jarh wa ta'dil, menjarah, mencercam, menyebutkan kejelekan-kejelekan seseorang. Ya. Dalam rangka apa? Mencegah kemungkaran yang terjadi ketika orang lain mengikuti orang tersebut. Atau at-ta'dil, menyebutkan kebaikan, mentikohkan seseorang. Agar apa? Agar orang mengikuti apa yang disampaikan orang tersebut dari kebaikan-kebaikan. Kalau enggak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, kemudian pun dengan lisan tidak memiliki kemampuan, maka minimalnya dia mengingkari di dalam hatinya. Yang demikian itu selemah-lemah iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana ketika seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah tidak memiliki rasa kecemburuan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala? Ada kemungkaran di depan matanya, sudahlah tidak mampu mengingkari dengan tangan, sudahlah tidak mampu mengingkari dengan lisan, tidak pula mampu mengingkari di dalam hatinya. Sedangkan ini adalah selemah-lemah iman. Lantas bagaimana kalau dia justru bergabung, duduk, bergabung bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran, waliyahzubillah. Ada suatu kemungkaran terjadi di situ. Kita jelas-jelas tahu di situ tempat kemungkaran. Kita jelas-jelas tahu. Tanpa ada perkara yang darurat kita datang ke situ, bukan untuk mengingkari secara dengan tangan, bukan untuk mengingkari dengan lisannya, bukan pula dengan hatinya. Kalau mengingkari dengan hati gak perlu datang. Justru kita datang nimbrung, bergabung bersama. Gabung. Allahul musta'an. Kalau tidak mampu mengingkari dengan tangan, dengan lisan, tinggalkan, jauhi. Ingkari dengan hati kita, jangan kita datang ke situ, ke tempat yang terdapat padanya kemungkaran. Wa qawluhu la yadhurrukum man dhalla idza tadaytum. Dan Firman Allah Subhanahu wa taala, la yadurukum man dhalla idza tadaitum, tidak memudaratkan kalian orang-orang yang tersesat apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian. Kata beliau, minal hidayah, termasuk hidayah itu adalah al-amru bil ma'ruf. Nah, kopi mana? Nah, termasuk hidayah yakni mengajak, memerintahkan atau menyeru kepada perkara yang ma'ruf. Wala yadurun nasa man dhalla idza staqamu wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dan tidak akan memudaratkan manusia, orang-orang yang tersesat, apabila manusia tersebut, tidak akan memudaratkan seseorang, enam orang-orang yang tersesat, apabila orang tersebut istiqomah di atas taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyeru kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan dia mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Nah, ketika seorang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyeru kepada perkara yang ma'ruf, dia mencegah dari perkara yang munkar, tidak akan ada yang memudaratkan dia dari kalangan orang-orang yang tersesat. Nah, sekiranya manusia semua berkumpul, nah, kemudian berusaha untuk memudaratkan seseorang, mereka tidak akan mampu memudaratkan seseorang kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dia. Nah, sebaliknya, apabila semua orang mereka berkumpul kemudian berusaha untuk memberi manfaat kepada seseorang, kepada kita, tidaklah mereka mampu memberikan manfaat melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ba'dun nas yadhunnu annahu idza tada, yakni idza ada ta'at khosatan. Nah, al khosatan. Nah, mereka, sebagian manusia, mereka menyangka bahwasannya apabila mereka, dia mendapatkan petunjuk, man la yadurukum man dhalla idza tadaitu, apabila kalian mendapatkan petunjuk di situ, mereka menyangka pengertiannya yaitu apabila mereka menunaikan ketaatan-ketaatan secara khusus, ya hanya sekedar mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang dimaksud idza tada. Jadi enggak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting sudah mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Ini sudah mendapatkan hidayah. Nah, itu saja. Hadza ghalatun, ini kekeliruan, kata beliau rahimahullahu taala, kesalahan yang demikian ini. Pemahaman yang keliru, yang salah. Minal hidayati al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Termasuk daripada hidayah yakni seorang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mereka mencegah dari kemungkaran. Hadza min asbabil hidayah. Ini di antara sebab-sebab daripada hidayah tersebut. Wa li hadza khataba Siddiq radhiyallahu anhu an-nasa lamma tawalla wa qala. Oleh karena inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkhutbah kepada manusia tatkala beliau dibaiat sebagai seorang khalifah, diberi amanah menjadi khalifah, maka beliau pun berkhutbah di hadapan manusia. Innakum taqrauna hadhil ayata wa tad'una bi ghairi mawdi'ikum. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan kalian meletakkannya pada selain tempatnya, yakni kalian salah, keliru di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalian keliru menempatkan ayat ini sehingga kalian menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh aku, kata beliau radhiyallahu taala, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mendengar langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Innan nasa idza ra'au al-munkara falam yunkiru aw syaka ayya ummahumullahu biiqabihi. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mencegah kemungkaran tersebut, tidak mengingkari kemungkaran tersebut, sudahlah tidak mengingkari malah nimbrung, ikut di dalam kemungkaran tersebut, hanya sekedar duduk bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran itu sudah terlarang. Kalian tidak mengingkarinya, ausakau. Hampir-hampir saja, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayya umahumullahu biqabi. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan iqabnya, siksanya kepada kalian semuanya. Kepada mereka semua, baik yang melakukan kemungkaran ataukah yang tidak melakukan tapi tidak mengingkarinya. Ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Ketika kita diam saat kita menyaksikan kemungkaran-kemungkaran terjadi tanpa bisa mengingkarinya. Kita khawatir, kita takut Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan iqab, akan menurunkan musibah, bencana dan sisaannya kepada kita semua ketika kita diam dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di depan mata kita tanpa ada rasa tenang, kecemburuan dan pengingkaran, tidak dengan tangan. Karena kita tidak mampu dengan tangan, kalau kita tidak mampu dengan tangan karena bukan wilayah kita, misalkan yang merupakan wilayahnya penguasa, pemerintah, kita tidak mampu mengingkari dengan tangan, kecuali mereka yang memiliki wewenang dari aparat-aparat yang ditugaskan oleh pemerintah, oleh penguasa untuk menangani permasalahan tersebut. Kita memiliki kemampuan dengan lisan misalnya, kita mampu untuk menasihati, nasihati. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan tangan kita tidak mampu, dengan lisan kita tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, maka minimalnya kita mengingkari di dalam hati kita dengan meninggalkannya, tidak ikut duduk bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Dan ini adalah lemah-lemah iman. Hati-hati, kita khawatir Kita takut. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah, menurunkan bencana. Nah, di tengah-tengah kita disebabkan diamnya kita dari kemungkaran tersebut. Seandainya, sekiranya kaum muslimin mereka semua memahami ini dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nah, maka akan terjadi amar ma'ruf nahi munkar yang baik, saling mengingatkan, saling menasihati, memerintahkan kepada perkara yang baik, saling mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Nah, saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya dari kemungkaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadza fi hadhil ayati qala, demikian pula di dalam ayat ini beliau bersabda, balik tamaru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aytum suhan muta'an wa hawan muttaban wa dunya mu'taratan wa ijaba kulli bi ra'yin bi ra'yin fa'alaika bi khasati nafsik waja'anka al-awwama fa'inna min waraikum ayyaman as-sabiru fihinna kal-qabidi alal jam. Beliau pun bersabda menjelaskan tentang ayat ini dalam 6 sabdanya yang lain, bahkan kalian hendaknya melakukan perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang munkar, saling mencegah, saling mengingatkan dari perkara yang munkar, sampai apabila kalian melihat syuhan muta'an, kebakhilan, kekikiran yang diikuti sifat bakhil, sifat kikir. Nah, ya ini merupakan diantara sifatnya manusia, sifat bakhil, sifat kikir. Bakhil, kikir, takut, miskin, khawatir dengan berinfak, dengan bersedekah, takut kurang hartanya, takut bakhil, takut fakir, takut miskin, khawatir ketika waktunya berkurang, dikurangi untuk ta'awun di dalam nam dakwah, untuk ta'awun di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut waktunya terkurang di dalam mencari nam harta, takut dengannya akan berkurang hartanya, semakin miskin. Nah, manusia memiliki sifat bakhil, sifat kikir. Nah, akan tapi apabila mereka mampu mengalahkan sifat kikir tersebut, kebakhilan tersebut, ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Afdalu shadaqati anta shadaqa wa anta sahihun sahih tahsal faqra wa tahmulul ghina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala, sebaik-baik sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kalian bersedekah. Nah, di saat kalian itu dalam keadaan sehat, keadaan sehat kuat. Nah, dan dalam keadaan kalian itu memiliki sifat bakhil, kikir. Orang yang masih sehat, nah, punya sifat bakhil, kikir ketika mau mengeluarkan harta. Angan-angannya panjang. Ini nanti untuk ini, untuk ini, untuk ini. Masih panjang angan-angannya. Inilah di saat-saat seperti ini, apabila seorang mampu mengalahkan sifat kikirnya, sifat bakhilnya, dan dia bersedekah, ini adalah keadaan yang paling utama bagi dia. Di saat dia punya sifat bakhil, sifat kikir ada pada dirinya, dia mengangan-angankan dunia, saat dia dalam keadaan sehat, nah, saat dia takut kefakiran, di saat dia mengangan-angankan harta dan kekayaan, namun dia mampu, nah, mengalahkan itu dan, nah, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah. Nah, mengeluarkan sebagian harta yang dia miliki di saat-saat dia senang dengan harta, di saat-saat dia sangat butuh terhadap harta tersebut, untuk angan-angannya dia yang masih panjang itu. Nah, akan tapi dia mampu mengalahkan sifat bakhilnya dan bersedekah. Nah, dengan harta yang dia miliki, nggak harus banyak, sedekah sedikit tidak masalah. Apa yang dia mampu dia lakukan, apa yang dia miliki dia sedekahkan sesuai dengan kemampuan dia. Fattakunna walau bisikit tamroh. Nah, takutlah kamu dengan neraka meskipun kalian hanya bersedekah dengan setengah dari biji kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian jangan senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, sampai apabila kalian melihat, menyaksikan sifat kikir yang diikuti, yang ditaati, melihat hawa nafsu yang diikuti, manusia mulai mentaati sifat kikir yang ada pada dirinya, mulai mengikuti hawa nafsunya, dan mulai lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhiratnya, dan masing-masing orang yang memiliki pemikiran-pemikiran mereka bangga terhadap pemikirannya dibandingkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lebih membanggakan hasil buah dari pemikirannya. Maka di saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaika bi khosati nafsik, maka hendaknya kamu menjaga dirimu sendiri. Waja'an kal awam, maka tinggalkanlah orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Maka sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari di mana orang yang bersabar pada hari tersebut seperti orang yang menggenggam bara api, panas, sakit. Nah, butuh kesabaran. Allahul musta'an. Haulai humul ghuraba alladziina yasluhuna 'inda fasadin nas wa yuslihuna ma afsada an-nas. Mereka inilah al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan di saat manusia rusak, dan mereka orang-orang yang melakukan perbaikan di saat manusia melakukan kerusakan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dengan cara memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Wa yatamassakuna bil qur'ani hina ma yatrukuhun nasu. Nah, mereka senantiasa tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat manusia mereka meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam mulai diawali dengan keterasingan dan akan kembali terasing di akhir zaman, sebagaimana awal mula datangnya Islam. Maka berbahagialah, beruntung bagi orang-orang yang terasing, dikarenakan dia mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal ghuraba'uhum ahlus shalah wal istiqamah wa tanfidz wa tanfidil awamiri wa da'wati ilallahi inda fasadiz zamani wa tarjili alia. Yang dimaksud dengan ghuraba, yakni orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjalankan perintah-perintah, dan mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat rusaknya zaman dan berubahnya penduduk zaman tersebut. Nah, berubah, tidak lagi nah mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di saat itulah Islam mulai terasing, di saat banyak dari kalangan kaum muslimin yang justru nah meninggalkan syariat Islam yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, kalau ada datang, kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah maka datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan. Dan kita kembali kepada al-haq tentunya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.